Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah agamaku, inilah syariatku, inilah peraturanku. Sabda beliau, firman beliau Allah SWT, adu ilallah, aja-aja ingsun ilallah maring Allah Ta'ala. Ini tugas daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran lain Allah Ta'ala berfirman, hati-hati masalah Yahudi Nasrani. Ya ayyalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali Anda berteman, berkasih sayang, ber dengan orang Yahudi Nasrani, termasuk dengan beliau ini. Biar mereka ba'dhum awliya ubad, silakan. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau kita-kita berteman dengan si A, gelem gak gelem termasuk si A. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ini firman dari Allah Ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat 51. Amma ba'du. Para mustami'in, khususnya jamaah Masjid Agung Bangil yang sangat kami hormati, wabil khusus Al-Habib Aqil bin Abdullah bin Aqil, beliau sebagai ketua pawai ta'aruf nanti tanggal 7 di Masjid Agung Bangil, rutnya sampai kembali ke sini lagi. Ini beliau sebagai ketua daripada pawai ta'aruf nanti 1 Muharram. Teman-teman sekalian, khususnya khusus anggota Aswaja, alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun masjid ini bukan tempat Aswaja, tapi saya tahadus bin nikmah. Karena malam Ahad yang lalu Aswaja mengadakan pengajian rutin di Langgar Al-Anwar dengan didatangi beratus-ratus simpatisan, khususnya anggota Aswaja. Masya Allah, alhamdulillah, ratusan yang datang. Malah Al-Ustadz Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Kaf datang sebagai ketua Bayinah Jawa Timur. Masya Allah, parhan. Terima kasih Al-Habib Akim, terima kasih Al-Ustadz Rashid, terima kasih atas ketertiban, keamanan, dan ketenangan teman-teman dalam perjalanan itu. Padahal Masya Allah, luar biasa. Tapi sayang sekali wong ngaji koyo ngono dijogo telung trek yo apa. Lah yo apa, yo apa. Ndak ada apa-apa. Saya sebagai ketua saja bertanggung jawab penuh, Pak. Sungguh. Wis kan dijogo-jogo enggak usah sudah. Kalau ada apa-apa saya jemput, saya terima. Saya siap. Kalau ada apa-apa saya jemput, saya siap. Jangan sampai dikek provokasi mereka-mereka itu ono apa-apa, ono apa-apa. Waduh, telung trek eh? Ya Allah. Ya apa gitu. Eh ya apa gak ngerti ngerti ya. Pengajian ada kata perang yang ngono. Ya, ya. Jadi saya sebagai ketuanya Mekarom Ahmad Akil, saya siap untuk dijemput, untuk diminta tanggung jawaban, saya siap. Penyataan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tenang, tentrem, aman, tertib. Sing heran lagi, mule omah dik, kene dalem mubengono. Diubengno. Karena khawatir nanti ada apa-apa di sarangnya orang-orang. Ya. Ya wedok iku, tidak ada apa-apa. Wedi wedi dhewe sing wedi apa Allah Taala. Jelas sudah. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Bangga saya yakin. Bangga betul saya. Kalau ada protokol, protokol ini gira protokol. Kedua, insya Allah nanti, insya Allah ini nanti ada pengumuman dari beliau-beliau ini. Satu Muharram jatuh pada hari Selasa. Mohon semua yang hadir mengajak serta murid-muridnya, anak didiknya kumpul di Masjid Agung Bangil. Baca subuh persis. Setelah baca selawat, baca istighosah ini kita berangkat dengan tertib. Itu saya minta. Dengan tertib Habib Adil antum sebagai ketuanya dengan tertib, tenang, teratur. Kalau ada apa-apa, tawarannya dulu keluar saja. Keluarkan saja. Biar tidak kacau. Kadang-kadang ada. Ya suruh mereka-mereka kacun-kacun. Nggak usah ngacau yang lima, enam itu. Nggak usah ribuan melok elek kate. Hati-hati. Jadi kalau ada yang ngacau, tolong keluarkan sudah. Tidak perlu kelakono. Sebab ini masalah besar. Wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Ini nanti rutnya insyaallah beliau-beliau yang tahu. Kemudian farhan ketiga saya baca di majalah Kiblati yang baru terbit rupa-rupanya, itu diterangkan bahwa ulama-ulama seluruh dunia, ulama Islam, ahlus sunnah jamaah khususnya seluruh dunia mengatakan bahwa Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Ulangi, bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan merupakan agamanya Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Kemudian Syiah agama sendiri ojo dicampur. Berarti Islam bukan Syiah, Syiah juga bukan Islam, dewe-dewe. Kata beliau ini, oleh kadewi ya apa Qur'ane dewe-dewe. Sembayangi bedo dewe-dewe. Kalau sampeyan. Abu Siddiq radhiyallahu an. Umar Khattab radhiyallahu an. Aisyah zatun Nabi radhiyallahu anha. Mereka laknatullah. Ya ya apa? Sangat berserangan. Jadi Islam bukan Syiah. Bukan juga sebaliknya, Syiah bukan Islam. Maaf kalau ada orang Syiah mengatakan Islam goroh. Ini pernyataan resmi dari ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah yang dipelopori oleh ulama-ulama Al-Azhar di Mesir, barangkali ya, Mesir. Gak main-main, ganteng-ganteng. Masa gak main-main ini. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas. Sudah jelas. Islam bukan Syiah, Syiah bukan Islam. Kemudian di buku kiblat, kiblat ini juga ketoro. Kalau Rasulullah ini logonya shad gitu toh, sallallahu alaihi wasallam. Logonya Rasulullah shad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ahlul Bait ain alaihi salam. Tapi kalau imam-imam mereka alaihi wassalam. Waduh. Kalau Khomeini damazilu, damazilluhu. Mudah-mudahan panjang umurnya ngono rek. Berarti semplok Khomeini lebih mulia daripada Ahlul Bait. Berarti imam-imam lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan, iya, di mana-mana kitab Rasulullah shad berarti sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Abi Thalib itu ain. Tapi kalau imam mereka alaihi wassalam. La Khomeini damadilluhu. Waduh. Pada semape. Siapa di mana dilu mana di mana ini? Ini yang perlu keresahan tiga ini. Yang terpenting yang tinggal 7 hari ini, mari para bapak yang hadir, kita sama-sama menjaga ketenangan, ketentraman, keamanan pawai yang akan kita selenggarakan. Ya, mari siakan cuek melok kok. Wis tuwek mlaku nanti insyaallah saya kuat lho ya, kuat kulo rodo ngono ya. Apa ini. Kemudian sekarang ini nomor 2. Alhamdulillah. Mari disemak dari kitab Tuhfatul Ahfadhi. Syarah Tirmidzi juz 10 halaman 379 sampai 384. Mari doakan nanti dibaca. Dan saya punya kitabnya 10 juz. Syarat Abu Dawud 14 juz. Semua punya saya. Monggo. Baca tak silakan saya beli kopi. Jajan lek dijajan. Silakan gratis. Tapi ya iso nggo pitir ya. Enggak suka punul-punul ngundar alhamdulillah. Yang pertama, haddatsana Abdun bin Humaid, akhbarana Abdul Razzaq an Abdullah bin Amr bin Alqamah Al-Makki an ibni Abi Husain an ibni Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu anha, inna Jibril saat temani Jibril alaihi salam ja'a datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu itu masih belum ada foto. Lah ini bawa foto langsung dari surga. Bukan foto seperti di anu mana di foto-foto, bukan. Ini lembaran kain sutra dari surga ini. Inna Jibril ja'a bi suratiha, membawa fotonya Aisyah. Lah cari kikil Abdullah Endang calon bojomu. Kil Abdullah. Kilo Abdullah Yeti calon bojomu. Ini enggak. Bisu rotia dengan fotonya Aisyah. Fi khirqati haririn, di lembaran sutra hadra'a yang hijau. Habib Agil, insyaallah antum besok kalau masuk surga insyaallah ya, masuk al-fakir, masuk Ustaz Basir, kalau masuk surga rata-rata pakaian surga itu hijau, kuning, masya Allah. Lihat dari orang Jawa hijau ruyu-ruyu, masya Allah, luar biasa. Sing wanang gantengi masya Allah, sing wedok mayu ni masya Allah, serba hijau. Ini gitu. Pandur-pandur apa? Kira-kira di swarga ono pakaian batik ah? Oh, gak ono. Gak ono batik, gak ono. Dada. Dan surga itu yang diconjolkan itu buah-buahan. Min samaratin samaratin, buah apa yang ada? Semua apel ya, kayak apel dunia ini. Anggur, nanas, segala macam ada. Buah-buahan. Lek bro buah-buahan kira-kira, kira-kira maaf ya, pada jurunune kira-kira di surga itu gak ono kira-kira sego unel gak ono kira-kira ya. Bapak jadi alhamdulillah. Dan perlu diketahui di surga tidak ada WC. Kalau ono WC tidak ada, sebab makanan yang dimakan itu jadi keringat semua. Kak kebelet nguyo, kak pengising, alhamdulillah. Hebatnya ahli surga begitu. Bagaimana ini ya diri? Jibril membawa apa namanya satu lembar sutra yang hijau ilan Nabi. Pakola matur Jibril, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ingat, hadhihi kira Muhammad zaujatuka, istrimu, fid dunya wal akhirah. Berarti hai akil, kalau Aisyah itu kata Basir Habib, Yasir Habib, kalau Aisyah itu masuk neraka, otomatis kanjeng Nabi keseret sih. Ya apa, ya apa. Masya Allah, Yasir Habib. Mah, ngepu-ngepu. Oleh ngarani sekarang Aisyah ditelengin roh jahanam. La ilaha illallah. Ya apa, ya apa. Sekarang dia sudah jadi celeng. Mati dure celeng. Bapak ini celeng sudah jelas, sudah jelas sudah. Lho ngono lho. Mereka-mereka orang Syiah sama ketakutan, betul. Takut. Sak donya Syiah ketakutan. Ya karena pidatonya ini. Dengan spontan mereka bantah. Gak kenal akan Mbak Yasir. Gak kenal lah be jenenge Habib, kata mereka. Mustahil, tidak kenal, mustahil. Satu kota di Mesir, satu di London, satu kota, mustahil gak tahu. Dengan segera mereka mengatakan saya tidak kenal dengan dia, dengan Yasir. Habib tidak kenal katanya, padahal sudah mereka. Itu kebusukan mereka. Temenan ya Allah, masya Allah sudah. Il, Jibril membawa gambar Aisyah ditunjukkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, hadi zaujatuk fid dunya wal akhirah. Kalau memang Aisyah radhiyallahu anha itu masuk neraka, otomatis Rasulullah keseret di neraka. Innalillah, mustahil seribu kali, mustahil seribu kali. Hati-hati loh, masya Allah. Kemudian yang kedua, haddatsana Su'ad bin Nasir, akhbarana Abdullah bin Barak, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri, an Abi Salam an Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa iki? Delok niku lho. Ya Aisyah, hadza Jibrilu wa huwa yaqra'u alaiki salam. Kilo Aisyah, Jibril tokoh nang aku uluk salam nang awakmu. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat ulu salam pada Aisyah radhiyallahu anha. Berarti beliau Aisyah mulia-mulianya perempuan dunia. Kira-kira makku ibu sampean tahu dulu salam Jibril? Iya, salam ke bojone dhewe pian. Pas masuk kamar, ini ndak Jibril alaihissalam ulu salam pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, hadza Jibrilu wa huwa yaqra'u 'alaiki salam. Jawab Aisyah bagus. Qultu wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambahane taro mala naro. Nggih Kanjeng Nabi, panjang semerat kali malaikat. Panjang semerat swarga neraka. Panjang serap aras kursi semerat. Lah kula mboten seberapa napa-napa. Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mereka orang rasiah, para imam. Waduh. Terus warga run roko. Roh barang sing bakal wujud, roh bakal sing ono bakal ono. Kata mereka. Padahal orang imam-imam tidak pernah tidak pernah mengakui. Tahu-tahu tidak pernah mengakui sama sekali. Yo gaena dewi-dewi. Itu rekayasa dia sendiri untuk memfokuskan untuk menanjakkan imam-imam. Otomatis Rasulullah dikucilkan. Rasulullah dikucilkan itu mereka. Ngono kadhetin siji. Ambil orang alusan jamaah mustahil pak, mustahil. Jadi Aisyah mengatakan. Taro mala naro. Nggih Kanjeng Nabi panjenengan semerap dateng Jibril, dateng malaikat, dateng swarga, dateng neraka. Aras kursi kula mboten seberapa napa-napa. Iki pernyataan beliau. Dulu salam rek masyaallah, kira-kira bisa dasir. Salame malaikat Jibril, waalaikumsalam. Kilo Nur, salame Israil. Oh iya, lain. Lain apa ini, lain apa ini. Terus macam susu di siapa orang hari ini sejajar dari macam apa. Malaikat Izra itu kekancan dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Nabi Ya'qub satu-satunya Nabi yang berhasil kekancan Nabi Israel. Jadi Nabi Ya'qub alhamdulillah di konco malaikat siji rek tukang jabut nyowo. Jadi ini Nabi aku balik salam tak rayu ni apa Nabi Nabi udah dimati, ulama udah dimati, wali udah dimati. Apa sebab? Sebab pernah saya sampaikan orang mati dua kerugiannya. Siji wis gak iso ngelakoni ibadah, tidak bisa nambah ibadah. Sembayang gak iso, maca Quran gak iso, jamaah gak iso, poso gak iso, gak iso sudah. Oh mati. Dua sing paling berat ninggal keluarga. Ya Allah, ninggal bojone sing dicintai, ninggal anak sing disayangi. Ya Allah, mergane katanya wong Jawa-Jawa iku kok suwe rajae. Iya, ana sing ngenteni. Mungkin gitu. Kiswe, masya Allah, mulai mana zak tok? Iya, nasi yang rinta aja. Aja ni jadi kata orang ngalami ya. Muka muka semua yang hadir, mudah khusnul khotimah, membawa iman, bawa Islam ala ulsuna wal jamaah. Amin. Jadi Nabi Yakub tak rayu ne. Teko tiap bulan datang. Alhamdulillah, Israel, alhamdulillah, terangku. Ngomong. Mulai ngerayu Ya'qub alaihissalam. Israel napa Nabi Ya'qub omongan kali kula kanca pirang-pirang tahun. Nggih, lan napa? Ngeten nggih wong jeneng kanca ngerayu, jeneng kanca kanca-kanca ya, jeneng kanca. Ngeten. Meskipun ajal niku dibakosan Allah taala. Masa merapa? Tadi kata macam merat ngalih Loh Mahfud. Jadi ni, Kula mawon nggih, Israil lek kali mati aja didadak. Kurang sultan bejani, ngene. Kan bejani kula, kan apa nggih sapsa kok mati adine. Nggih. Insyaallah. Sejak saat itu Israil enggak pernah situ lagi. Sampai besulan datang, sulan datang. Setahun enggak teko. Baru setahun kemudian teko ngeteng-teng ini. Israil parek, "Waalaikumsalam, waduh. Orang-orang kula. Kok dawu iso mbener-mener iki nggih kula sibuk. Sibuk nopo? Jabute nyawer mbangil, jabute kabeh." Lain hati-hati. Ngomong-ngomong, lan apa sawan kok mriki? Kula Nabi Yakub mriki niki ada dua tujuan. Rungokno lho. Rungokno. Abdullah dengarkan, Haji Ali dengarkan. Siji silaturahim wong kanca. Kaping kali kula dipun tugasi Allah Taala kapure njabut nyo sampeyan. Lho. Kapan? Selagi niki. Aduh, jeruk iya nopo, iya nopo. Jari ke ruang sulan dikandani. Kok didadaknya iya nopo Israel. Karena itu masih dadi koncore, ngeroweng. Wow. Hati-hati ya, didadak kapok sampean. Israel enteng aja jape. Nabi Yakub, boten kurang sulan rong bulan. Kurang 5 tahun Anda sudah seberi tahu. Mboten ate. Nggih, mboten ate. Mboten tengah. Malah ping 3, mboten ate blas. Lho. Niku tanda-tandane sudah ada kalau Anda akan meninggal. Coba 3 kali. Siji. Biyen sik enom, rambut sampean ireng meles. Meles masyaallah. Oh. Mak ngandan-ngandan sure ninganan nom api ganteng ngering ganteng didelok jero ganteng pers putih kok ngono iku iki lho ya wis diusut-usut gak iso ngati-ati jenggot ya le waran ati jenggot ya hati didelok masyaallah nggih Israil ngikuti kapis kula khilaf mboten teliti. Yang kedua, jelas Nabi Yakub lek biyen sik enom sampean kok ningali napa wae abek ketok. Kula niki lho, mriku ketok tekan ngene. Lho. Oh delok bojo dungi. Temenan, nduk delok bojo lho kuwi ngene. Bojoku tak duduk lah keliru ya apa gila. Sik enom biyen waduh awas. Lagi gak bisa, untuk kacamataan. Itu tondo bahwa kita sudah dekat dengan ajal. Yang ketiga, jelas, lebih jelas lagi lebihan waksi enam sampai waduh tegak melaku gagah, masya Allah baris gagah, masya Allah luar biasa, lari pagi kuat, sepedan pancal kuat wis terus tuwe plek plek lek aduh niku tondo lek impun cedhak ajal masyaallah nggih kula sekhilaf Israil pun nggih kula terima pun semakin cuma kula nyuwun njaluk maneh delok napa mungkin di Israil lek njabut nyawa kula ojo loro-loro pun sakit-sakit. Nggih, insyaallah pun. Nggih pun di amben wis mati-mati di amben ngeres. Delojer, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dicabut. Mlaku to kene. Pucuk driji sikil. Teko pupu jerit-jerit. Ya Allah, Israil sakit. Sakit. Ini ten iki. Rasane njabutnya ngene iki. Pun kaya betaken. Toko dodot jerit-jerit ya Allah jerit sakit ya Nabi lho niki. Lah kita malik Nabi lho niku. Setelah sampai di khulkum hatta idha balaghatil khulkum wa antum ghina idin tandur. Saya sok ngomong. Kula niki saestu, Pak. Nyakseni marang tuwa kula kiye, Mbak. Almarhum Kiai Hoca ini. Masyaallah. Srut. Alhamdulillah. Muga-muga husnul khotimah. Kiai Haji Husaini, marang tuwa kula, Mbak. Kula kuping niki, kula rungokno. Masyaallah. Kalau sudah sampai sini, teman-teman kula, kita membutuhkan satu amal ibadah. Kalau amal ibadah diterima, insya Allah dapat meringankan penderitaan sakaratul maut. Temenan itu, nopo sedekah. Istilah, istilah sedekah. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya napa sampean? Gusti kula badhe pejak Gusti ya kate mati kon. Mbok Beijing mau napa Gusti Beijing? Pendundur sedina mawon. Lha apa kula sedekah? Kula sedekah. Ga iso. Sebab ajal Anda sudah sampai idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedaya guru-guru kula, ini para bapak para sederek, insya Allah saya yang memandikan semua bersinar sebuah wajahnya, termasuk guru sarwani kula sedusi, termasuk Habib Hasan dan sekap-sekap saya mandikan, kisah ledok saya mandikan, kisah kuda denan masya Allah, ke Khalili saya mandikan, ke Muti saya mandikan, saya semua bersinar semua masya Allah. Sekali lagi muga-muga kula al-fakir sak keluarga sedoyo kabeh kanca-kanca kula muga-muga ya Allah mati husnul khotimah, mati beto iman, mati Islam ala sunnah wal jamaah. Cuma yang perlu saya ingatkan, sedekah tidak hanya dengan PC, boten, boten. Empat. Sing paling utama, pemuda-muda aswaja. Sing paling hebat Anda sedekah dengan ilmu. Iso apa kurangno? Di kampung masing-masing. Afdhalus sedekah ayyata 'allamal mar'ul muslimu ilman summa yu'allimu akhul muslim. Bagus, bagus sedekah lek sampean ngaji. Habib Sekap ngaji teng Ahmad bin Husain. Haji dengan kiai-kiai niku, lah itu ilmu diulangno, itu bagus, bagusnya sedekah. Afdhalus sedekah. Ilmu. Senajan alibak. Wong kiai-kiai gede-gede alibak gelem kok sampean kok gengsin, mosore mari mondok ngene Yaman alibak, gengsi mbok galeng ngono, mboten ngoten. Alibak itu, justru alibak itu menjadi pangkal daripada keselamatan. Quran jadi ini. Yang kedua, ilmu gak duwe ya iki duwe iki. Niki bakal kanca-kanca aswaja mengadakan pawai ma'ruf yang dikual al-almahal Habib Akil bin Abdul bin Akil. Niki badhe mangken santunan anak yatim ya. Berapa anak yatim? 50 anak yatim. Monggo kita santuni. Dadi 10.000. Jadi oleh mak ewu kita kumpulkan, masya Allah, masya Allah. Lagadai ilmu, gadai donyo tiga. Lah ini sampaian apa doa? Mari sembahyang susun ingkri. Sedoyo mawon. Wirita satu tuka bi imam. Imam dungom. Allahumma filana dunubana wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah katut kabeh sedekah sampean iki temenan sing donga wong Masjid Bangil wong Mesir katut Islam tadi, sing donga Mekah wong Kolur katut temenan, sing donga Medina wong Bekacak katut, sebab semuanya merupakan orang mukmin. Betul ya? Sing terakhir lah niki rada gampang niki. Ilmu gak duwe, donya gak duwe, ndonga gak apal, apa tenaga? Iki bakal iki aspada mengadakan pawai ta'aruf. Tak melok-melok mbok gendero. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki baru Bapak nggih masalah idrak lek wau. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadana Humayd bin Mas'adah, abarana Ziyad bin Abdul Rabi bin Rabi, abarana Khalid bin Salam Al-Mazumi, Al-Burda Al-Musa Al-Asari qala, ma ashkala alaina ashabi Rasulillah. Ma askala, tidak muskil, tidak kesukaran. Ya. Alina ingat segitu ashabi Rasulillah, kalau ada kesukaran satu hadis, yo opar diniku. Ngaji lho, ngaji. Sampai di ngaji, ngaji. Nang ini Aisyah, fasa'alna Aisyah, illa wajadna inda minu ilman. Oh, ngini hadis karting ini. Ngini karting ini. Itu yang menerangkan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka yang Nabi jawab, khudu syatra dinikum an Aisyah. Ambillah separuh dari agamamu, ambil dari Aisyah. Oh, dadak iki lho mon roko. Ya apa masalah? Ya apa masyaallah, luar biasa. Kejelekan mereka, naudzubillah min dzalik. Tidak ada lain kecuali mereka itu adalah suruhan orang-orang Yahudi, sudah. Yang kelima, haddatsana Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari. Akhbarana Yahya bin Sa'id al-Umawi. An Ismail bin Khalid, Abi Khalid, an Qais bin Hazim, an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Anna qala Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika Rasulullah. Kanjeng Nabi tidak pernah bosek, sekecil pun tidak pernah bohong. Sama sekali dijaga oleh Allah, tidak pernah bohong, sama sekali. Bahkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tanya Rasulullah, siapa orang, siapa manusia yang paling sepan sayangi, yang paling sepan cintai sinten kanjeng Nabi? Sak donya sinten? Qala. Kanjeng Nabi tidak pernah bohong lho. Qala, sing paling tak cintai menungsi Aisyah. Sing paling tak cintai Aisyah. Amin Rijal di Kulestria Jaler Kola Abuha Bapak Nisa Jinten Jinten iku Abu Bakar. Loh justru sekarang ini loh Aisyah dan Abu Bakar menjadi sasaran caci makin mereka, menjadi sasaran olok-olok mereka, menjadi sasaran hujatan mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kanjeng Nabi daung ini sementara mereka ngomong demikian. Kalau Aisyah itu masuk neraka, padahal Aisyah paling dicintai Rasulullah, otomatis kanjeng Nabi kata tak dikelu. Dipikir menan. Sing terakhir, haddatsana Muhammad bin Bashar, akhbarana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan bin Abi Asra, an Amir bin Ghalib, an Rasulullah nala. Ini iki karena si an iki ya. An narajulan an si lanang nalang rasani. Min Aisyah, Aisyah ngene. Indah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir orang sahabat yang paling dadi pujaane orang si an. Ammar bin Yasir ini salah satu pujaane orang si an. Abi Dzarin, Ammar, Mikdad, Salman Farisi, termasuk Ammar ini. Ono ngerasa ni di hadapan Ammar bin Yasir. Kola, akhrib. Akhrib, buangan wong iki, ngerusau niai. Akhrib, buangan dis iki. Aisyah, zaujatan Nabi, kesangkanya Nabi dirasani. Akhrib, magebukan, dihinakan. Orang hina ini. Katanya Ammar bin Yasir. Mangbuhan. Dan ditolak semua amalnya. Naudzubillah min dzalik. Indah yang mengatakan sahabat Ammar yang jadi pujanya orang-orang Syiah. Sementara ada orang lain kerasan Aisyah dihujat oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Atuk di Habibat Rasulullah. Embel-embel ini. Atuk di. Kok ini itu loh. Ngelarang hati kajian Nabi ya. Dengan Aisyah. Kajian Nabi lho hati ini loh. Lero. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ini semua teman-teman sekalian. Kitab Tuhfatul Awadhi. Monggo peningali. Saya tidak bohong. Kita penyada. Juz 10 halaman 379 sampai 384. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 10 menit. Entah dari teman-teman pengurus aswada dan panitia ta'aruf, Pawe ta'aruf, Habib Akil bin Abdul bin Akil, kepala kali ada masalah-masalah atau pengumuman silakan. Sementara dari kami, saya tutup dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam tahun 1432 Hijriah, Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelenggarakan pawai ta'aruf. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin, jamaah dan takmir musholah di sekitar Masjid Agung Bangil mengharap kehadirannya pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Bangil pada hari Selasa jam 5 pagi ba'da salat subuh tanggal 1 Muharram tahun 1432 Hijriah, atau tepatnya hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2010. Oleh karena itu, atas karyanya kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza. Allah, terima kasih. Ayo wakil barang ketuanya. Jadi hari Selasa muka sekitar jam 5 saya minta semua saja, semua saja yang masih muda, pemudanya, orang tuanya hadir di masjid demi syiar Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting kalau para bapak tidak ikut pawai, ya mau selawat bareng-bareng. Istighosah sama di sini. Menang ini, insyaallah. Abdul Qadir, ya, alhamdulillah semua saja. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, mudah-mudahan perih, tenang, tentram, tertib ya, mudah-mudahan. Kali sempat nyumbang. Yo, aku nyumbang. Dia naik sopan, dia naik sopan. Anaknya sopan, almarhum. Jadi yang ngatin untuk Bapak Haji Bustari. Bagi para bapak yang ingin menyumbang untuk anak-anak yatim silakan ya. 5.000 alhamdulillah. 10.000 alhamdulillah. Khomsin alaf alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'ah. Allahumma ij'al auladana talamidana min 'ilmin wa 'amalin khair wa la taj'alna wa yamin 'anil syarrir. Rabbana hab lana min azwajina mutaqinama. Allahumma allih baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulal salam wa najjina minadzulmatin annur wa jannibnal fawaqisha ma dhahara minna wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dhurriyatina wa jam'iyatina wa jam'iyatina wa jam'iyatina jami' aswaja bi rahmatir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna birar ya'ziyaghfar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.